Kuputi tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Ku lupakan aku sayang-sayangi tanpa pamit. Kau campakkan diri.